Namun semua sudah terlambat. Hasada setelah kusu melangkah jauh dan dia. Ini sah berjalan dalam kesendirian. Akhir cerita, biar sebegini sayang tanggung derita.